أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Sampai situ kemarin ya. Wattaba'u fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawmal qiyamati wa yawmal qiyamah bi sharifil marhud. Ala Imam As-Sa'di rahimahullah. Coba dicek suaranya ada enggak di luar. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, wattaba'u fi hadhihi ad-dunya la'nah, dan mereka mengikuti di alam dunia ini dengan laknat. Wa yaumal qiyamah, demikian pula pada hari kiamat. Ya la'anahu Allah wa malaikatuhu wan nas ajma'un di dunia wal akhirah. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, malaikatnya, manusia seluruhnya di dunia dan di akhirat. Bisa rifdul marhud, ay bisa ma ijtama'a lahum wa taradafa alaihim min azabillah wa la'natid dunya wal akhirah. Maka yang demikian adalah seburuk-buruk apa yang mereka kumpulkan, mirip azab Allah dan la'nat Allah bersamaan. Ya, ada kemiripannya satu dengan yang lainnya tertimpa kepada mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lamma dzakara qisas haula'il umam ma'a rusulihim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah mereka bersama rasulnya. Allah ta'ala rasulih, maka Allah berfirman pada rasulnya, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik, yang demikian adalah termasuk amba'il qura, kabar berita dari satu daerah, naqussuhu 'alaik, yang kami berikan kisahnya kepada kalian, litanzira bih, sehingga kalian bisa mengambil peringatan darinya. Ayakun ayat ala risalatik wa maw'idha wa zikra lil mu'minin, sehingga menjadi ayat terhadap risalah kenabian Muhammad SAW dan maw'idha dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Min haqa'imun wa hasid, di antaranya ada yang masih ada, ya, tidak hancur. Bal baqiya min athar diyarihim ma yadullu alaihi, bahkan dari umat-umat terdahulu itu ada sampai sekarang, ashabul hijr dan lain sebagainya. Wa min hasid, dan ada juga yang sudah hancur. Naam, tahaddamat masakinuhum, hancur tempat tinggal mereka, wal muhallat manaziruhum, falam yabqa laha athar wa ma dhalamnahum, dan sudah tidak ada lagi. Wa ma dhalamnahum, dan kami tidak menzalimi mereka. Ya, bukan kami yang menzalimi mereka, walakin dhalama anfusahum, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan kesyirikan, kekufuran, ulinat, sombongan, penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma ja'a amru rabbik. Maka tidak ada manfaatnya dari apa yang mereka sembah selain Allah sedikit pun ketika datang kepada mereka keputusan dari Allah. Wahakadza kullu man iltaja ila ghairillah. Maka demikian pula bagi mereka-mereka yang berlindung kepada selain Allah, berlindung kepada manusia, berlindung kepada makhluk, minta perlindungan pada selain Allah, menyandarkan diri pada selain Allah. Nah, maka tidak akan bisa bermanfaat sedikit pun ketika turunnya azab kepada mereka. Allah zadu ghair tatwib. Tidaklah mereka bertambah kecuali semakin hancur dan merugi. Kebalikan dari apa yang mereka sangka. Mereka sangka akan selamat, tetapi waliyadzubillah, bagi mereka-mereka yang berlindung pada selain Allah, minta perlindungan pada selain Allah, memuja kepada selain Allah, akan hancur dan binasa. Waliyadzubillah, hancur dan binasa. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.